Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'udah sallama tasliman kathira wa ba'd. Min zaka ummu iryatin al-aqrabi. Coba Arif Hamzah, min zaka ummu iryatin al-aqrabi. Ya Rab, dulu kita merajah ya Rab. Ya, ya. Khamar muqaddam ya. Ummu iryatin kalam akhar ya. Ya, lil aqrabi. Ya. Hal min ad-dhamir. Min? Dhamir ada di mana? Ya, fil khabar. Ya. Min dzaka kan ijr majrur muta'alliq dengan apa? Ya, mahdhuf kan? Takdir istaqarra ataupun ka'in. Takdirnya ummu iryatin ka'inun min dzaka gitu. Ya. Jadi i'rabnya lil aqrabi sebagai apa? Hal. Karena dia datang setelah yang ma'rifah, setelah yang ma'rifah. Jadi takdir maknanya ummu iryatin ka'inun min dzak. Ummu iryat juga ya termasuk di antara apa? Alamul jins, ya alamul jins. Hal ya. Kaunihi alama lil aqrabi. Jadi takdirnya ummu iryatin ka'inun min dzaka. Ataupun kaunahu alama lil aqrabi. Kemudian juga sama ya, wa hakadha su'alatun ta'labi. I'rabnya sama ya. Persis. Kemudian wa mithluhu barrah. Ya. Mithluhu boleh di'rab dengan satu dari dua sisi. Yang pertama dia apa? Khabar, kemudian dijadikan barrahnya sebagai apa? Mubtada atau dibalik? Ya, dia mubtada, barrah sebagai khabar. Ya. Lil mabarrah, i'rabnya apa kemarin? Ya muta'alliq dengan muta'alliq dengan ya mahdhuf ya. Hal dari dhamir yang mustakin yang ada pada khabar. Jadi khabarnya di sini ditakdirkan atau ditakwil dengan yang mushtaq. Dengan yang mushtaq. Seandainya untuk jadikan di sini mithluh khabar itu kan bukan mushtaq ya, mithluh. Ya ditakwil dengan yang mushtaq. Nih. Apakah mumatsilatu? Ya padanya kan ada dhamir. Hiya yang kembali kepada barroh juga. Ayatul lil mabarroh jar majrur itu hal dari dhamir yang mustakin yang ada pada khabar. Kok bisa? Khabarnya kan mithluh. Iya bisa karena dia di takwil dengan apa? Yang mushtaq. Khabarnya ditakwil dengan yang mushtaq. Barroh di sini qul musarrif lil alamiyah wa at-ta'nis ya. Fajari kadza fajari. Ya Rabnya bagaimana? Kadza fajari Hasan. Ya. Ya. Al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf sebagai khabar muqaddam. Fajari fi'l mu'akhar mabni 'ala al-kasrah fi mahalli rafin. Alamun mubtada. Lil fajrah khabar. Bagaimana khabarnya mana alamun ini? Khabarnya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Maudhu. Adapun lil fajrah i'rabnya bagaimana? Lil fajrah jar majrur ya muta'alliq bi mahdhuf ya apa? Kemarin sudah kita sebutkan apa lil fajrah sifat dari alam ya. Bidzali mufradin mudzakkarin ashir ya Arif Luqman. Bidzali mufradin mudzakkarin ashir ya biashir ya limufradin muta'alliq bi ashir ya terus ya ashir fi'il amrin mabni ala as-sukun ya fihi wujuban taqdiru anta taqdiruhu anta ya. Lam di sini bermakna apa Nukman lam bidzali mufradin bermakna apa? Masih ingat ila karena asyara ila. Aslinya apa? Asal katanya, susunan asalnya bagaimana? Nukman sebelum dia ada takdim di sini. Asyir bidza li mufradin mudzakkarin atau ashir bidza ila mufradin mudzakkarin. Ya, bidzi wa dzihti ta'ala an taqtasir. Arif hamam. Ya. Ya. Ya. Terus wadi di mana huruf atofnya? Ya. Ya. Terus atof juga, ya. Alazi bisqati alatif terus alal unsa. Ikhtasir. Ala sukun fa'iluhu. Ya. Ma makna ismul isyarah, Fatman? Ismun yu'ayyinu mustamahu bil isyarah al-hissiyah awil ma'nawiyah. Di sini musannif hanya menyebutkan isim isyarah untuk mufrad muzakkar satu saja, za. Ada tambahan yang lain enggak? Apa? Apa? Ta? Alik. Terus apa? Zai terus? Zaihi terus? Zauhu. Ya, zauhu itu ditambahkan oleh yang lain. Zai, zaihi, zauhu, alik, alika. Kemudian apa lagi? Zauhu. Ya. Isim isyarah za, apakah hanya dihususkan untuk mufrad dan haqiqah? Untuk mufrad yang haqiqi atau bagaimana di haqiq? Za, apakah dihususkan untuk mufrad muzakkar yang haqiqi atau bisa digunakan untuk yang lain? Oke. Za. Bisa untuk apa saja selain haqiqi? Kalau haqiqi contohnya apa, za? Kalau digunakan untuk menunjuk sesuatu yang hakiki contohnya apa? Gampang. Apa? Hadza za zaidun. Ya. Yang keduanya apa lawannya hakiki? Hah? Apa? Abdan. Boleh juga za digunakan untuk menunjuk sesuatu yang apa? Ma'nawi, ma'nawi. Ya. Apa contohnya? Yang ma'nawi ataupun hukmi, bukan bukan ma'nawi ya, lebih tepat apa? Hukmi, hukumnya mufrad. Contohnya apa? Bukan ma'nawi ya, hukmi, maksudnya hukmi. Mufrad mudzakkar tadi yang hakiki ya masuk, yang zat juga ma'nawi juga masuk. Yang kedua hukmi, yang hukumnya. Kalau yang ma'nawi masuk yang pertama tadi, yang mufrad hakiki. Ya. Seperti apa yang ma'nawi contohnya? Hadzal qaul misalkan. Kan mufrad cuma maknawi. Hadzal qaul qaulu Asy-Syafi'i misalkan. Ini mufrad cuma ini apa? Maknawi. Ya, sekarang yang hukmi. Mufrad yang hukmi. Contohnya apa? Apa? Fit, Rafif. Contohnya apa? Ya, ja'a hadzal qaum. Ya, ja'a dzal qaum ataupun hadzal qaum. Al qaum maknanya apa? Jamak. Cuma dia pada hukum mufrad. Ya, semisal itu apa lagi? Ashraf. Selain tadi al-qaum yang dia maknanya itu jamak tapi dihukumi mufrad lafadznya. Contohnya apa lagi? Ubadah. Apa? Ar-rahab. Masih ada lagi? Al-fariq. Masih ada lagi? Hamzah. Ya, awanun baina dzalik. Al-jama' juga, ya. Kalau awanun baina dzalik ini kembali ke mana? Al-mazkur. Ya, al-mazkur. Sesuatu yang telah disebutkan tadi, ya ini apa? Bainal faridi wal bikr. وذانتان للمثنى المرتفع وذانتان للمثنى المرتفع Siapa yang belum ya Rabb ya? Tahqiq ya Rabb. Sudah belum ya Rabb antum? Belum ya? Sabar ya Rabb. Harfatin zani mubtada ma'tuf ala zani bisqati al-'atif ya. Lil musanna berarti pada mahalnya tadi rafa ya zani, terus lil musanna jar majrur bi mahdhuf sebagai apa? Khabar ya. Al-murtafi' sifat. Maksudnya apa itu? Wa zani tani lil musanna al-murtafi'. Maksudnya apa? Maknanya apa? Wa zani tani lil musanna al-murtafi'. Digunakan untuk musanna yang pada mahalnya apa? Rafa. Iya. Contohnya apa contohnya? Wadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna. Wadhanika zani. Ya, wadhanika burhanani mubtada di situ. Wa fi siwahu zainatayn dhkurtu ti'a. Ikhwan coba ya Rabb, wa fi siwahu zainatayn dhkurtu ti'a. Fi siwahu al-jar wal majrur muta'alliq bi yuzkur al-ati yang akan datang, terus mudhaf ilaih, terus zaini maf'ul bi muqaddam, zaini ma'tuf ala zaini bisqati harf al-'athf, uzkur fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu mustatir fi wujuban ya tuti'a. Apa tuti'a? Apa? Kenapa majzum? Jawab tolak dia. Ada berapa pendapat dalam masalah ini, masih ingat? Tiga pendapat kan? Ada juga pendapat. Jadi antaranya tuti' di sini dijazumkan oleh tolak. Ada yang lain yang mengatakan, yaitu pun ada dua sebab. Ada yang mengatakan uzkur itu mengandungi makna apa? Syarat. Ya. Ada lagi satu lagi pendapatnya sama juga, yang mirip dengan itu tapi beda. Yaitu bahwa udhkur itu menggantikan posisi intadhkur gitu. Ada yang lain jumhur kalau enggak salah ya, yang menyatakan bahwasanya jazmnya dia oleh harfu syarat yang majzum intadhkur tuti' gitu. Apa artinya? Wa fi siwa zaini tani tadhkur tuti'. Maknanya apa? Pan. Afisiwahu hal kembali kemana? Ya, berarti apa terjemahannya? Dan pada atau untuk selain apa? Musan al-murtafi'. Apa terjemahannya? Apa Luqman? Pada selain musan al-murtafi'. Terus? Asal kalamnya gimana? Uzkur zaini taini fi siwahu tuti' gitu. Awas jangan bingung dengan takdim al-jar wal majrur al-muta'alliqat. Uzkur sebutkanlah pada selain musanna yang murtafi zaini taini, atau sebutkanlah zaini taini pada selain musanna yang murtafi tuti'. Berarti engkau telah taat. Ya. Harus paham maknanya ya. Irobnya tahu, pas menerjemahkan makanya bingung ya, belum sempurna. Kemudian wabi'ula asyir li jam'in mutlaqa. Ya, sebelum yang belum nyerap siapa ya? Uthman, sudah orang nyerap belum? Ya coba nyerap. Wabi'ula asyir li jam'in mutlaqa. Jar majrur. Di asyir ya. Asyir silamrin. Ya. Yang kita belajar sesuai dengan apa, bisa bersandar dengan hafalan i'rabnya ataupun ya tidak melihat di sini yang ada di buku. Asyir hilu amrin mabni ala sukun wa fa'il musafir fi wujuban taqdiru anta. Ya. Li jam'in muta'alliq jar majrur muta'alliq bi asyir mutlaqa sebagai hal. Kok bisa hal datang? Hal dari apa ini? Hal bagi apa? Jamak. Kok bisa di sini hal datang bagi yang nakirah? Jawabannya apa? Ada. Sedikit meskipun ada. Datangnya hal untuk yang nakirah itu ada. Ya, meskipun sedikit. San. Wal maddu aula, wal maddu aula. Ini irabnya mudah ya. Ashraf, wal maddu aula, irabnya apa? Ashraf. Wal maddu aula. Ya. Aula khabar terus. Mana trofi? Ala. Mana min dhuhri apa? At-ta'adzur, ya, ta'adzur. Walad al-bu'd intiqa bil kafi harfan. Tuna la min aw ma'ah. Tahu pada tiap yang keras suaranya. Walad al-bu'di. Dharf mabni ala sukun fi mahali nasbin wa huwa, saya bantu ini, mudhaf al-bu'di mudhaf ila intiqa til amrin mabni ala madha ala sukun, kan beri fathah di sini lil itlaq. Atau sisi yang lain ada enggak? Ada. Itu apa? Intiqa di sini alifnya adalah apa? Pengganti dari apa nun? Taukid khafifah. Sehingga mabninya fi'il amr, fi'il amr di atas apa? Fathah, ya kan? Karena bersambung dengan nun taukid. Intiqon. Cuma diganti tanwinya dengan alif. Kayak seperti apa? Lanasfa'an, gitu kan? Kemudian bil kafi. Muta'alik di? Bil? Ya, bil fi'il dengan fi'il itu intiqa. Terus, harfan. Hal dari? Dari apa? Kaf, ya. Hal dari kaf. Terus dzaraf, dzaraf apa? Dzaraf makan. Mansub wa alamat nasbi fathah. Lamin mudhafun ilaih. Lamin mudhafun ilaih. Kemudian wallamu in qaddamtaha mumtani'ah, wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Ya ihya li rabb. Wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Enggak ada alasan ya kalau keluar ataupun enggak hadir kemarin, enggak bisa juga. Ya. Mubtada in qaddamtaha in harfu syart jazim. Qaddamta ala sukun, ya gampang aja, ala sukun itu solihi di bawah mirofin mutaharrik, ya itu ada yang matur seperti juga ada, ya gampang, ya mudah aja. Terus pada mahalnya apa itu qaddam ta mahal jazmin sebagai apa? Fi'lu syarat ta mamir mutasil mabni ala al-fatsi mahali rafin fa fa'il ha maf'ulun bi. Terus khamar dari apa? Lam. Mana di sini jawab syaratnya? Mahdzuf. Kenapa mahdzuf? Dalla 'alaihi al-khabar, karena sudah ditunjukkan oleh khabar. Apa takdirnya berarti? In qaddamtaha, kalau disebutkan apa? Jawab syaratnya. In qaddamta apa? Apa? Habis. Apa? Imtana, gitu kan? Imtana. Atau yamtani'. Jangan tanggung-tanggung. Sampai habis. Di sini disebutkan wabi ula syirli jamin mutlaqo. Apa makna mutlaqo? Baik lagi Hamzah. Maksudnya apa mutlaqo? Dengan ula tunjuklah untuk jamah secara mutlak. Apa ini mutlak? Ya, terus masih ada lagi ya? Mutlaqo maksudnya untuk yang mu'annath dan muzakkar. Apa lagi? Masih ada lagi enggak? yang masuk pada mutlak, ya akilannya pada akilnya umum. Ya, meskipun penggunaannya untuk yang qari akil bagaimana? Jarang. Apa syahidnya? Syahid dari digunakannya ula untuk yang qari akil. Ya. Ya, dzummal manazila ba'da manzilatil liwa wal 'aisha ba'da ulaikal ayyam. Ya, hafalkan ya. Dzummal manazila ba'da manzilatil liwa wal 'aisha ba'da ulaikal ayyam. Dzumma Hasan, dzumma. Kenapa di fathah? Dzumma. Fil amr, kenapa di fathah? Hah? Apa? Kenapa di fathah? Ini lil khiffah untuk meringankan. Asli kan sukun ya, jazm kan? Iya kan? Ibrid. Bisa juga diharokati dengan harokat yang lain, apalagi kasrah, kenapa? Asal iltiqa'i sakinain, asal dari pertemuan dan sukun dengan apa? Kasrah. Boleh juga di dhammah. Ya, di dhammah. Itu urutannya yang paling bagus. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Kemudian di sini disebutkan oleh syarih, yaitu fa idza urida al isyarah ila al ba'id utiya bil kafi wahdaha. Apabila dikehendaki dengan isyarah itu kepada sesuatu yang jauh, maka didatangkan kaf saja. Kaf saja. Apakah ini secara mutlak? Apa barisan tadi? Ya, mutlak enggak? Kalau ingin kita menunjuk sesuatu yang jauh, kita tambahkan kafar semua isim isyarah. Mutlak gak? Kayak gitu. Hah? Nengok dulu. Lagi, mutlak gak? Semua isim isyarah bisa dikasih kaf ketika dikendaki dengannya sesuatu yang jauh. Hah? Enggak, apa? Gak tahu. Di catatannya ada gak? Ada gak? Hah? Belum dimerja, tapi ada gak di catatannya? Ada ya, cuma dicatat ditinggalkan. Apa Abdan? Eh? Ada gak yang dicualikan? Apa? Mana siapa? Harus rinci. Maksudnya apa Mu'anas? Hah? Apa Rohit? Selain apa? Ulangi maksudnya gimana? Betul gak? Hah? Kemarin apa? Betul gak gitu Hamzah? Apa coba? Apa maknanya berarti? Ya. Yaitu bahwasanya apa? Kaf tidak bisa masuk kepada isim isyarah yang mu'annaf kecuali bersama ti dan ta. Berarti bisa enggak? Kemarin kan seperti itu kan? Nah, jadi isim kaf ini dhamir khitab tidak bisa masuk kepada isim isyarah yang digunakan untuk mu'annas kecuali bersama ti dan ta. Berarti bisa enggak sama ti dan ta? Bisa. Tika, taka. Dan juga bersama za yang muzakarnya. Zaka. Ya, betul enggak? Berarti salah paham ya? Apa? Ti dan ta. Apa? Zi. Oh, pakai za. Iya. Oh, pakai zi ya. Tapi kalau ini lebih cepat mencakupnya kan. Jadi isim ataupun kaf, isim kaf ini tidak bisa masuk kepada isim isyarah yang digunakan untuk mu'annas kecuali ti dan ta, bisa. Yang muzakarnya za, bisa. Kemudian ya, bagaimana dengan za'u, bisa enggak yang zahir? Za'u dikasih ka isim isyarah za'u yang temannya za ini Yang bahir bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Ya. Zalika za ini juga. Iya kan? Talika bisa. Ataupun tilika ya. Wadha. Kemudian disebutkan di sini bisa pula ditambahkan di situ lam. Iya, lam. Lam ini bisa masuk ke isim isyara yang bagaimana? Ashraf. Hah? Yang tidak bisa dimasuki lam apa? Apa dah? Yang keras apa? Isim isyara yang jamak. Ula'i. Ula'i. Iman dan masuk huruf. Aduh, dari mana nih? Apa iya? Hah? Lam tidak bisa masuk ke mana? Ya, belum dihafal kan, belum dimerja karena pihaknya. Seminggu sekali aja ya pelajarannya ya, biar ada kesempatan merja ya. Hah, apa? Lam tidak bisa masuk ke mana? Lam tidak bisa masuk ke mana? Ya. Ya, jadi lam tidak bisa masuk kepada yang musanna. Tidak bisa masuk kepada yang musanna. Dan apa? Ula. Ya, ula yang mamdudah. Ula'i itu yang mamdudah. Kalau bersama yang maksurah boleh enggak? Boleh, ulalika misalkan. Ya. Kemudian ada enggak tempat yang lainnya tidak dimasuki oleh lam? Han. Selain dua tadi. Tidak bisa masuk kepada yang musanna, tidak pula bisa masuk kepada isim isyara untuk jamak yang mamdud seperti ula'i. Yang maksur boleh ulalika. Ada enggak tempat yang lain? Ada enggak, Lukman? Tempat yang lain? Ada, apa? Ya, tidak bisa masuk kepada isim isyara yang tidak dimasuki kaf. Berarti apa? Kalau ada lamnya masih ada apanya? Ada kafnya. Iya kan? Itu yang zahir, tidak bisa masuk lam kecuali pada isim isyara yang dimasuki oleh kaf. Makanya jangan ulali, ulalika. Ada kaf ya. Yang zahir kata siapa itu Al-Hubari. Yaitu bahwasanya lam tidak bisa masuk kecuali pada isim isyara yang dimasuki kaf gitu afan, bukan berkumpul ya. Lam tidak bisa masuk kecuali pada isim isyara yang bisa dimasuki oleh kaf. Meskipun enggak ada kafnya ya enggak apa-apa. Zaka. Bisa enggak dari kasih lam? Zalika, bisa kan? Iya. Ya. Gak apa-apa ya, tanya meroja ya. Biar yang belum paham jadi paham, yang tertinggal bisa ngejar. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Ya, kita lanjutkan ya. Wabihuna itu. Hah? Ya, wabihuna ya. Wabihuna awhahuna ashir ila danil makani wabihil kafasila. Wabihuna awhahuna ashir ila danil makani wabihil kafasila. Dengan huna ataupun hahuna tunjuklah kepada danil makani sesuatu yang tempatnya dekat. Dengan huna dan hahuna tunjuklah kepada tempat yang dekat gitu ya. Idofah, idofah apa kepada apa ini danil makani? Idofah itu sifat ila mausufi aslinya apa? Al-makani ad-dani gitu kan. Dengan huna dan hahuna tunjuklah kepada tempat yang dekat. Wabihi. Wabihi. Kembali ke mana? Bihi ha kembali ke mana? Huna atau hahuna? Karena dengan huruf ataf au kan? Pilihan bukan dua adanya. Dengannya dengan huna atau hahuna. Gitu. Al-kafasilah sambunglah dengan kaf. Boleh dikatakan hunaka atau apa? Hahunaka. Iramnya jelas ya. Bihuna au hahuna. Jar majrur muta'alliq dengan ashir. Ya. Kemudian apa? Au harfu 'athfin hauna ma'thuf. Ya. Kemudian wabihi jar majrur mutaalliq dengan apa? Sila al-kafa maful bih muqaddam sila fi'lu amrin wa shala yasilu sil alifnya lil itlaq lil itlaq. Ngerti enggak maknanya? Ihya. Hah? Dengan huna atau hahuna tunjuklah kepada tempat yang dekat dan dengannya, yakni dengan huna ataupun hahuna, silahkan kamu sambung kaf. Hunaka. Itu boleh. Ya. Kapan itu boleh disambung dengan kaf? Belum selesai ini. Wabil kafasila fil bu'di. Ketika yang ditunjuk adalah tempat yang jauh. Hunaka. Hahunaka. Bisa paham ini? Dengan huna atau hahuna, tunjuklah kepada tempat yang dekat. Dan dengan huna dan hahuna, sambunglah dengan kaf. Fil bu'di, ketika yang ditunjuk tempat yang jauh. Ngerti kan? Ya. Au bi samafuh, atau dengan samafuh, ucapkanlah. Ketika yang ditunjuk jauh. Fafuh dari apa ini? Fi'il apa? Faha. Ya fuhufuh. Ucapkanlah. Untuk apa? Mengisyaratkan sesuatu yang jauh dengan sama. Au hanna, atau dengan hanna. Au bi hunalika. Intiqon au hinna, atau dengan hunalika ucapkan, atau dengan hinna. Hanya ya, isim isyarat untuk yang jauh. Ya. Fil bu'di tadi muta'alikin dengan yang sebelumnya. Sila. Kemudian bisa majra majru muta'alik dengan apa? Fuh. Ya. Au hanna au bi hunalik. Ya. Apa? Au hanna. Au hanna. Di sini au hanna. Au harfu apa? Atof. Ya. Kemudian hanna matuf kepada mana? Kepada summa. Di sama, bukan summa ya. Sama, kalau summa kemudian ini sama di sana. Ya. Jadi hanna matuf kepada apa? Sama, kepada sama. Ya. Kum bihunalika. Bihunalika jalan maju mutalik dengan apa? Intiqan. Intiqan. Ironnya bagaimana intiqan? Fil amrin mabni alal fajl itisali bi nun taukid khafifah. Nun harfu taukid la mahallalah minal i'rab fa'ilu musatir fihi wujuban taqdiru an anta aw harfu atin hinna ma'tuf ala huna hunalika. Insyaallah jelas ini ya. Ya, sini syarahnya juga sedikit karena ini sudah jelas dari faedahnya sudah jelas. Yusyaru ilal makanil qaribi bihuna, ditunjuk kepada tempat yang dekat dengan huna. Ya. Wa yataqaddamu ha'u tanbih, dan bisa didahului huna dengan hak tanbih. Fa yuqal, sehingga boleh dikatakan ha huna di sini. Ha huna apa lanjutannya? Bikin kalimat ha huna lanjut di sini. Apa? Huna lanjutannya apa? Zaidun qa'imun ataupun mata Zaidun, ya tinggal terserah bikin kalimat. Iya. Sebagai mubtada itu isim isyarahnya. Kalau contoh tadi itu. Tapi kalau contohnya tadi apa? Hahuna Zaidun qa'imun berarti apa itu irobnya? Hahuna. Sebagai apa? Hah? Iya, dharaf kalau itu. Iya. Dilihat di situ konteksnya ya. Kalau hauna tadi contohnya hauna zainun qaimun berarti dhorof. Pada mahalnya apa? Nasob. Nasob. Fayuqalu hauna wa isyaru ilal ba'idi, dan ditunjuk kepada sesuatu yang jauh. Ala ra'yil musannif. Ya. Menurut pendapatnya al-musannif. Ya. Berarti ada isyarah kepada apa? Pendapat yang lain ya. Fayuqalu hauna. Ya, titik ya. Fayuqalu hahuna. Titik. Wa isyaru. Kemudian ditunjuk kepada sesuatu yang jauh. Menurut pendapat musannif dengan hunaka. Jadi kalau yang dekat huna atau hahuna. Kemudian ditunjuk kepada sesuatu yang jauh. Menurut pendapat musannif dengan hunaka. Hunalika. Hanna. Ya. Hinna. Dengan fathah ha ataupun kasrah. Ma'atashdidin nun. Dengan mentashid nunnya. Hanna hinna. Wali sama, dan dengan sama juga. Wahinnat, dengan hinnat, dengan tak yang disukun. Ala madhabi ghairih, menurut madhabi yang lain. Jadi menurut mazhab yang lain dengan hinnat juga bisa digunakan untuk yang jauh. Ya. Titik-titik. Wa bisama au hin wa hinnat titik ya. Ya titik situ. Afan kita ulangi ya. Ditunjuk kepada sesuatu yang jauh menurut pendapat musannif dengan hunaka, hunalika, hanna, hinna, sama hinnat. Wa ala mazhabi ghairi adapun di atas mazhab yang lain hunalika lil mutawassit. Kalau hunalika untuk yang tengah-tengah antara dekat dan jauh. Wa ma ba'dahu lil ba'id adapun selain hunalik itu untuk jauh semua. Hunaka, hanna, hinna, sama hinnat. Ya. Perlu kita tahu juga bahwasanya isim-isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk tempat, dan semisalnya semuanya mabni pada mahalnya nasab sebagai dzaraf makan. Sebagai dzaraf makan. Isim-isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk ya, menunjuk tempat atau banyak yang lainnya mabni di atas mabni semua ya, mabninya beda-beda ya. Ya, huna di atas sukun, hunalika fathah. Ya. Mabni pada mahalnya nasab sebagai dzaraf makan dan boleh dia didahului oleh huruf jar. Maka kalau didahului oleh jar, mahalnya apa jadinya? Ya jar. Ya. Ini jelas insyaallah ya, enggak ada yang sulit ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum kita lanjutkan ya. Berarti yang tadi kaidah walamu in qaddamta mumtani'ah ini berlaku enggak? Walamu in qaddamta mumtani'ah. Yang mana tuh? Isim isyarah ya. Berarti pada tadi juga berlaku juga. Ya bari ini walamu in qaddamta mumtani'ah pada bahasa yang sebelumnya tadi. Isim isyarah yang tadi. Yang bukan boros, ya kan? Tadi zani, kemudian juga zaini, zaini, mufradnya, muannatsnya dan jamaknya. Kalau ini beda lagi. Ini khusus digunakan apa untuk menunjuk tempat, khusus. Ya, kalau ini bisa pergandengan dengan apa? Kaf dengan lam, ataupun ha dengan apa? Lam. Hunalika. Beda lagi ini pembahasannya. Ha hunalika. Ada enggak di sini? Oh, di sini enggak ada ya? Ha hunalika enggak boleh. Tadi saya berfaham apa pertanyaannya. Tadi pertanyaannya gimana tadi? Boleh tidak? Ha tanbi dengan lam. Hukum asalnya tadi sebutkan apa? Tidak boleh kan walamu in qaddam tahmum tsaniyah. Terus di sini ada enggak yang dicontohkannya seperti itu? Enggak ada ya? Enggak boleh berarti umum. Ya. Wallamu in qaddam tahammum tsani'ah dan lam, lam, lamul bu'd apabila didahului oleh ha itu tidak bisa. Makanya enggak ada di sini kan? Iya, enggak boleh ha hunalika ya, karena ada ha-nya. Ya, seperti yang dikatakan oleh tadi, an-nazim, wallamu in qaddam tahammum tsani'ah dan lam apabila engkau dahulukan sebelumnya ha tidak bisa. Ima antum datang lamnya ataupun haknya tanpa lam gitu kan. Ha hunaka atau hunaka atau apa hunalika. Iya, ya seperti itu. Al mausul isim mausul. Mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya wal ya. Ah itu enggak usah wal ya, sudah diringankan itu. Dibuang hamzahnya untuk wazan. Kalau dikasih wal ya enggak enak bacanya. Mausulul asma'il ladzil unsallati disambung ya, jangan misal ladzi al unsallati. Mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya idza ma sunniya la tusbiti bal ma talihi aulihi al alamah wan nunu in tushtad fala malamah wan nunu min dayni wa tayni shuddida aiban wa ta'widun bidzaka qusida. Ya kayak yang pas ya. Mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya idza ma sunniya la tusbiti. Mausul asma isim-isim mausul isim-isim mausul allazi, ya, allazi maksudnya di antaranya allazi. Ya. Di antaranya allazi, nanti kita lihat i'rabnya. Al-unsa allati, di antaranya untuk muannas allati. Ya. Wal ya idza ma sunniya la tusbiti, dan ya-nya apabila engkau musanakkan isim mausul ini, maka jangan kau tetapkan, buang allazani. Ya kan? Allatani. Ya-nya apabila engkau musanakkan isim mausul ini, maka jangan kau tetapkan, buang allazani allatani. Bal matalihi aulihil alamah, bahkan matalihi hak bagaimana? Bahkan yang setelahnya. Setelahnya. Kembali ke mana mak di sini? Bahkan yang setelahnya, bal matalihi aulihil alamah, ikutilah dengan tanda. Setelah yang dibuang ya-nya itu, isim mausul. Jadi isim mausul ketika dia dimusanakan dibuang ya-nya, dan setelah itu ditambahkan tandanya saja, isim mausul tadi. Wan nunu in tusdid falamalama, dan nunnya apabila kau tasdid, maka tidak ada cercaan, tidak ada celaan. Enggak mengapa ditasdid nunnya. Alladzani misalkan. Alladzani. Allatani. Wan nunu min zaini wa taini syuddida. Nun yang ada pada zaini dan taini syuddida ayban. Kadang juga di tasydaini, taini. Wa ta'widun bidzaka qusida. Penggantian ya. Dimaksudkan dengan mentasyid nun itu, maksudnya nun itu ditasyid adalah sebagai ganti. Ya. Dari yang dibuang. Ya. Dari huruf ya yang dibuang. Wa ta'widun bidzaka qusida, dan penggantian dengan mendatangkan nun, yakni dengan ditasyidnya nun, itu dimaukan dengannya untuk menggantikan apa? Ya yang dibuang, nanti akan kita lihat syarahnya ya. Mausulul asma'il ladzil unsallati, mausulu sebagai mubtada yang pertama, dan dia mudhaf, asma mudhaf ilaih, alladzi mubtada yang kedua. Ya. Mubtada yang kedua. Khabarnya mana? Mahdhuf. Takdirnya minhu. Minhu alladzi. Mausul asma minhu alladzi, di antaranya alladzi. Ya. Kemudian al-unsa juga mubtada. Mubtada berikutnya. Ya, terkait dengan khabarnya ada perbedaan pendapat. Kalau al-Imam Asy-Syatibi mengatakan al-unsa juga sama khabarnya mahdhuf minhu. Minhu al-unsa. Allatinya sebagai badal, kata al-Imam Asy-Syatibi. Boleh pula yang lain mengatakan allati sebagai apa? Khabarnya al-unsa. Al-unsa allati gitu. Kemudian ya mubtada jelas. Iza masunnya latus biti, apabila dimusanakan latus biti. Iza apa? Ismu syarat or jazim. Masunnya. Ya. Wal ya dan ya, apabila dimusanakan latus biti. Latus bit, jangan kau tetapkan itu ya-nya. Ya. I'rabnya latus biti sebagai apa? Ya, kalau masunnya, bisa dipaham ini, i'rabnya. Ya. Ma di sini zaidah karena datang setelah iza, biasanya zaidah iza ma. Sunniya bagaimana Arabnya? Sunniya dari sanna sunniya apa? Fi'lun. Fi'lun ma'dhin mughayyir shighah atau mabni'l majhul. Kemudian al alif. Dhamir muttasil mabni' ala sukun fi mahalli apa? Rafin. Sebagai apa? Naibul fa'il. Ya. Kenapa di sini pakai alif? Kembali ke mana? Ya kembali tadi, ya yang ada pada apa? Alladzi dan allati ya. Ya-nya yang ada pada alladzi dan allati apabila dimusanakan la tusbit. Jangan kau tetapkan. Ya. La di sini nahiyah tusbit fil mudhari' majzum bila nahiyah. Ya. Sebagai apa itu jumlah la tusbit? Khabar dari Alia, walia, latus biti, idama sunnia gitu. Ya, jangan kau tetapkan apabila kau musanakan allazi dan allati. Mana jawab syarat idza masuk sunia? Ini apa? Mahdzuf karena sudah terwakili dengan apa? Khabar idza masuk sunia, yaitu latusbit. Latusbit. Kemudian bal matalihi aulihil alamah, bahkan bal harful idrob, ya kan? Harful lil idrob. Maknanya intiqal, ini idrobnya intiqal, perpindahan dari satu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Ya. Bahkan matalihi, ma i'rabnya apa? Sebagai maful bih. Pada mahalnya apa? Maful bih. Isim mausul ya, isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ya. Amilnya fi'lnya mahdzuf. Ya, yufassiru ma ba'dah, ditafsirkan istilahnya aulihi kan. Aulihi kan kembali kepada matalihi. Pembahasan apa ini? Al-ishtighal. Iya kan? Al-ishtighal. Auli matalihi aulihi al-alamah. Yang setelahnya, setelah isim mausul itu, al-ladhi dan al-lati yang dimusanakan, ikutilah dengan tanda. Ya, al-ladhani itu tanda. Ya, al-ladhani alifnya tanda. Wan-nunu in tusyad falamalamah, dan nun apabila ditasyid, nun yang ada pada musanna, isim mausul musanna, ditasyid, maka tidak ada celaan. Nun mubtada, in tusyad, i'rabnya apa in tusyad? Ismu syarat, tusyad, bilu syarat. Falamalamah, ya, falamalamah. Falamalamah, i'rabnya apa? Fa. Wa kefi jawabi? Asyarat. Terus la nafiyah, la nafiyah malamah ismu la nafiyah lil jins ala malamata laka misalkan. Ya. Ah, di sini khabarnya mana? Ya, fil syart dan jaran dan jawabannya. Ya, an-nun in tusyad fala malamah, itu jumlah. Fil syart dan jawabannya sebagai khabar itu apa? Nun. Manun. Nah, di sini kita tetapkan falamalamah. Ya, karena di sini ada fa-nya yang robito li jawab syarat. Maka di sini kita tahu biasanya falamalamah bukan khabarnya nun. Tapi apa? Jawab syarat in. Kenapa ada fa-nya? Iya kan? Kalau yang tadi kan la tuthbiti. Nggak ada fa-nya. Berarti bukan jawab, bukan jawab syarat gitu. Perhatikan itu. Ya. Kalau ini falamalamah sebagai jawab syarat berarti apa? Khabarnya nun itu fi'il syarat dengan apa? Jawabannya. Ya. Jumlah syarat dan jawabannya sebagai khabar dari nun. Ya. Faham insyaAllah ya. Wa nunu min zaini wa taini syuddida. Nun dari zaini dan taini syuddida. Ditasyid juga. Ini tadi juga jelas ya. Wa nun. Mana khabarnya nun? Syuddida. Min daini wa taini muta'alliqin dengan apa? Syuddida. Syuddida naibul fa'ilnya huwa. Kembali ke mana? Nun. Aidun maf'ul mutlaq wa ta'widun ta'widun mubtada. Kok boleh di sini mubtada bentuknya nakirah, ada musawwirnya di situ. Musawwirnya apa? Hasr, untuk hasr. Karena maknanya maqusida bidzaka illa ta'wid, tidaklah dimaukan dengan mentasydid nun, menambahkan nun, kecuali untuk apa? Ta'wid, mengganti ya yang dibuang gitu. Ini nanti di penjelasannya akan di kita baca juga seperti itu kurang lebihnya. Paham ya? Mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya idza ma sunniya la tusbiti bal matalihi aulihi al alamah wan nunu in tusyad fala malamah wan nunu min zaini wa taini syuddida aibun wa ta'wibun bidzaka qusida. Ada yang belum paham? I'rabnya atau maknanya sebelum kita masuk? Bal matali. Apa yang ditanyakan? Bal tadi harful idrob dia. Lil intiqal maknanya. Kemudian ma isim mausul mabni ala sukun pada mahalnya nasab sebagai maful bi dari fi'il yang mahdzuf. Takdirnya auli. Auli matalihi. Bab apa? Ishtighal. Ya. Yeah. Apa yang ditanyakan? Ya auli tadi angkatlah dia sebagai wali, tapi maknanya di sini aulihil alama, maksudnya datanglah setelahnya tanda. Di aula yuli disebut butuh kepada dua maful. Ha di sini maful yang pertama. al-alamah tandanya. Nanti insyaAllah barangkali kita dapati nanti keterangan maknanya. Al-alamah. Matalihi. Aulihi kepada matalihi. Apa yang datang setelah isim mausul itu, iringilah dengan tanda. Tanda. Al-lazani itu tandanya. Bahwasannya dia pada mahalnya apa? Rafa' ini. Al-lazaini dengan ya itu tanda bahwasannya dia mahalnya apa? Jar atau nasab. Ya. Yang lain enggak ada? Yang apa? Wal ya idza masunya la tusbiti. Oh iya iya. Wal ya di sini tadi kita baca apa? Mustad ya? Iya. Yang betul maful bi muqaddam dia. Iya. Wal ya di sini ya apa? Maful bi muqaddam dari tusbit. Iya. Wal ya idza masunya la tusbiti maful bi muqaddam ya bukan mubtada. Berarti jawabannya iza ada enggak? Ada ya, latus fiti itu ya. Ya, darurah. Tidak ada robitnya enggak apa-apa. La tusbit al-ya katanya. La tusbit al-ya idha masunya. Tetap ya jawab syaratnya mahdhuf. Aslinya asal kalamnya itu la tusbit al-ya idha masunya. Jangan tetapkan ya apabila dimusanakan isim mausul ini. Dua isim mausul ini. Jadi yang betul apa? Ya di sini sebagai apa? Maful bi muqaddam dari tusbit kemudian idha masunya. Jawab syaratnya apa? Mahdhuf. Karena sudah dipahami. Jangan tetapkan ya apabila dimusanakan. Ya, apabila dimusanakannya jangan diterapkan itu kan. Iya, jazakallahu khairan ya. Kemudian kita lihat sini penjelasannya ya, qasimu al-mausulu ila ismi wa harfi. Ila ismi wa harfiin. Wa lam yadhkur al-musannif al-mausulat al-harfiyah wa hiya khamsat ahruf. Isim mausul terbagi kepada isim mausul yang ismi, mausulun ismi. Ya di sini ya apa? Nisbah. Karena dijadikan sebagai apa di sini? Sifat dari apa? Mausul, ya kan? Mausul ismi, mausulun ismi. Kalau dibuang ya-nya boleh enggak? Mausulun ismin. Enggak boleh. Ya, itu sifat kan. Wa lam yadhkuril musannif dan musannif tidak menyebutkan mausulat al-harfiyah. Ya, huruf-huruf mausul. Huruf-huruf mausul. Kenapa tidak disebutkan? Karena dia huruf-huruf mausul tidak tergolong, tidak terhitung sebagai apa? Yang ma'rifah. Wa hiya khamsatu ahruf. Huruf-huruf mausul ada lima. Yang pertama an al-masariyah, an al-masariyah. An al-masariyah. Wa tusalu bil fi'li al-mutasarrif madiyah dan an al-masariyah bisa disambung dengan fi'il yang mutasarrif yang madi. Contohnya ajibtu min an qama zaidun. Ajibtu min an qama zaidun. I'rabnya bagaimana? Ajibtu fi'lun fa'il min an qama zaidun. Jadi majrur min harfu jar an harfu ya masdarin nasir masar ya. Kemudian qama nasbin qama fi'lun madhi ala mabni ala fath zaidun fa'il ya al masdar al muawwal min an wa ma ba'daha apa majrur bi min takdirnya apa min an qama zaidun min qiyami zaidin wa mudhari'an juga bisa an disambung dengan fi'il mudhari' contoh ajibtu min an yaquma zaidun wa amran juga bisa disambung dengan fi'il amr ya. Contoh asyartu ilahi bi an qum, saya mengisyaratkan kepadanya agar berdirilah kamu. Iya. Bi an qum, ya bi an qum. Antum lihat di situ ada penjelasan nomor 4. Ikhtalafa ulama fi an adkhila ala fi'il amr. Ulama berbeda pendapat pada an yang masuk pada fi'il amr. Ya, seperti dalam contoh yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini, asyartu ilaihi bi ankum. Si Bawi berpendapat bahwasanya anis itu masdariyah, muawwalah bima ba'da bismin, yang ditakwil dengan yang setelahnya menjadi isim, yang mana isim tersebut yang muawwal majrur oleh ya yang disebutkan bi ankum pada mahalnya jar. Kenapa? Karena huruf jar katanya ya tatallab al-ism, menuntut setelahnya sebagai isim. Iya kan? Ba di sini menuntut setelahnya sebagai apa? Isim, itu rasanya. Fa illam tujad al-ba, fa illam tujad al-ba fi lafaz fa ya muqaddar. Kalau tidak ditabati ba-nya, maka ditakdirkan adanya. Seperti asyatu ilahi ankum, ditakdirkan sebagai ba. Wa qala qaumun minhum az-Zamakhsyari, yang lain seperti Zamakhsyari berpendapat lain. Ya ini in lam tuzkar al-ba, kalau tidak disebutkan ba-nya, fa ya mufassirah, makanya mufassirah. Ini semisal dengan ucapan Allah Ta'ala, wan talaqal mala'u minhum animshu, hanya di sini mufassirah. Imshu menafsirkan apa? Intalaqa. Ya. Fa in taqaddama 'alaiha harful jar fa hiya masdariyah, adapun kalau didahului oleh huruf jar maka dia masdariyah. Gitu. Ada juga yang lain yang berpendapat bahwasanya dia an yang masuk kepada amr itu zaidah tambahan. Sehingga maknanya makna bi ankum adalah bilafzikum. Saya ya mengisyaratkan kepadanya dengan lafaz kum. Ya, bikum itu dengan lafaz kum. Ya. Nah itu. Fa in waqa'a ba'daha fi'lun ghairu mutasarrifin nahwu qawli ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa qawli ta'ala wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa hiya mukhaffafatun min ats-tsaqilah. Adapun apabila jatuh setelah an fi'il yang tidak mutasarrif, yang tidak bertasarruf, hanya datang dalam satu keadaan seperti laisa, enggak ada mudhari, enggak ada masdar yang lainnya. Contoh wa an laisa lil insani illa ma sa'a, juga contoh yang lain asa seperti wa na'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, maka annya ketika itu adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya, isimnya berarti apa? Dhamir syan yang mahdzuf. Jumlah setelahnya sebagai apa? Khabar. Pada mahalnya apa? Rafa. Ya. Ini sudah pernah kita lewati bahasa seperti ini. Wa minha anna, kemudian huruf mausul berikutnya anna. Wa tusalu bismiha wa khabariha. Ya. Dan dia disambung dengan isim dan khabarnya. Ya. Isim dan khabarnya dijadikan sebagai silah. Dan ini silah ini harfiah, tidak butuh kepada apa? A'id, berbeda dengan isim. Nahu ajibtu min anna zaidan qa'imun. Ajibtu min anna zaidan qa'imun. Ya. Ya. Jelas ini, anna zaidan qa'im itu majrur dengan min. Takdirnya apa? Anna zaidan qa'im min qiyami. Ya, bisa langsung aja. Min qiyami zaidin. Langsung aja bisa. Kecuali kalau khabarnya jamid, taikaun. Min anna zaidan min akhuka. Baru baik kaun. Kalau di sini khobarnya sifat, wasuf, langsung aja. Ya. Min qiyami zaid. Kalau diganti, ajibdu min anna zaidan akhuka. Baru dengan kaun. Ya. Min kauni, apa? Zaidin akhuka gitu. Wa minhu qawlu ta'ala awalam yakfim anna anzalna. Apa takdirnya? Awalam yakfim inzaluna. Ya, awalam yakfim inzalu anna. Di situ ada nun yang dilebur. Anna dengan na, dhamir. Ya. Wa an al-mukhaffafah kal musaqqalah. Ya. Dan an yang ditakhfif seperti an yang ditasydid, wa tusalu bismiha wa khabariha. Dia disambung dengan isim dan khabarnya. Nah, tusal dijadikan apa? Harfu silah untuk isim dan khabarnya. Lakin ismuha yakunu mahdhufa, hanya saja isimnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah itu mahdhuf. Wasmul mutsaqqalah madzkura, adapun isimnya anna yang ditasydid itu disebutkan. Jelas enggak nih? Yang kedua anna. Ya. Wa minha, di antara harfu silah adalah kai wa tusalu bi fi'lin mudhari', dan dia dijadikan silah bagi fi'il mudhari' saja. Contoh jitu likai tukrima zaidan. Jadi kalau yang pertama an itu lebih luas ya penggunaannya ya. bisa dijadikan silah untuk fi'il madhi, bisa dijadikan silah untuk apa? Fi'il mudhari'. Tidak bisa dijadikan silah untuk fi'il yang apa? Jamid, yang apa? Ghairu mutasarrif, ya, itu kan? Yang ghairu mutasarrif enggak bisa. Adapun anna, dia bisa dijadikan silah untuk apa? Isim dan khabarnya. Anna dan an mukhaffafah min tsaqilah. Kemudian kai hanya bisa dijadikan silah bagi fi'il mudhari' saja. Jitu likai tukrima Zaidan. Jitu likai tukrima Zaidan. Iramnya jelas ya. Jitu fi'ilun fa'il. Ya, likai tukrima Zaidan. Al-jar wal majrur. Lam harfu jar kai harfu masdarin wa nasbin tukrima fi'il mudhari' mansub bi likai. Wa alamatu nasbi al-fathah fa'il mustatir fi wujuban taqdiru anta Zaidan mafulun bih. Kai ya wa ma ba'daha apa? Nasar mu'awal majrur bi lam. Ya, bi lam. Takdirnya apa? Jitu li ya li ikramika Zaidan. Wa minha di antaranya ma wa takunu masdariyatan dhorfiyah, dan ma kadang datang sebagai huruf masdariyah juga dhorfiyah, mengandungi makna dhorf, waktu. Contohlah ashabuka madumta muntaliqa. Saya tidak akan mau berteman denganmu selama engkau muntaliqa, pergi. Maknanya muddata dawamika muntaliqa, itu makna masdariyah. Masdarinya dawam. Ya, muddata itu dama yadumu dawam masdarnya. Kemudian disertakan padanya dzarfiyah muddata. Muddata dawamika muntaliqa. Wa ghairu dzarfiyah, dan juga ma kadang datang sebagai dzarf saja tanpa mengandung di dalamnya makna dzarf. Contoh ajibtu mimma dzarabta Zaidan. Takdirnya apa? Ajibtu min mimma dzarabta Zaidan. Apa takdirnya? Masa awalnya. Ajibtu min dzarbika Zaidan. Ada mudanya enggak? Enggak ada. Karena cukup pukulanmu sekali aja sudah membuat kagum. Kalau kasih muda berarti kau terus mukul Zaid, itu mengagum saya. Terus pukul Zaidnya. Iya kan? Maknanya seperti itu. Wa tusalu bil madhi kama mutsilan, juga ma bisa dijadikan silah dengan fil madhi, bersama fil madhi sebagaimana contohkan. Ya, ajibtu mimma dharabta. Wa bil mudhari' juga fil mudhari', seperti la ashabuka ma yaqumu Zaidun. Di sini maknanya apa? Dzarfiyah saja atau masdariyah dan dzarfiyah? Yang pas lihat, masdariyah dan dzarfiyah. Saya tidak akan berteman denganmu selama Zaid apa berdiri. Apa takdirnya berarti? La ashabuka muddata qiyami Zaidin. Wa ajibtu mimma tadribu Zaidan. Nah, ini apa? Dzarfiyah saja, iya kan? Ajibtu min dzarbika Zaidan. Wa minhu di antara contohnya dalam ayat di mana su yaumal hisab. Karena sebab mereka melupakan yaumal hisab. Apa takdirnya? Di nisyanihim yaumal hisab, di nisyanihim yaumal hisab. Wa bil jumlah al ismiyah, dan juga bisa ma dijadikan silah bagi jumlah ismiyah. Contoh ajibtu mimma Zaidun qaimun. Ya min qiyami Zaidin takwilnya. Wala ashabuka ma Zaidun qaimun. Ya, ini jelas ya. Zaidun qaimun yang bicara khabar. Kemudian ma dengan istilahnya ditakwil dengan masdar. Pada mahalnya apa? Ma Zaidun qaimun nasab maf'ul. La ashabuka ma Zaidun qaim. Kalau pada contoh mimma Zaidun qaim, nah itu pada mahalnya jar. Wa huwa qalil, dan dijadikannya ma sebagai silah untuk isim dan khabarnya jumlah ismiyah itu sedikit. Wa aktsaru ma tusalu adzarfiyah al-masdariyah bil madhi, seringkali ma ya dijadikan silah ya. Wa aktsaru ma tusalu adzarfiyah al-masdariyah, seringkali ma yang mengandungi makna dzarfiyah dan masdariyah itu disambung dengan fil madhi, itu seringnya. Seperti tadi, contoh apa? Madumta mumpoliqa. Iya. Kemudian wayaqillu loncat ya. Au bil mudhari' al manfi bil lam. Juga seringkali ma masdariyah dzarfiyah itu disambung dengan apa? Fil mudhari' yang dinafikan dengan lam. Contoh la ashabuka ma lam tadrib Zaidan. Takdirnya apa? La ashabuka ma lam tadrib Zaidan. Di sini maknya apa? Dzarfiyah apa? Dan masdariyah. Berarti apa? La ashabuka. Siapa yang bisa? Apa takdirnya? Ya, muddata adami dhurbika Zaidan. Wa yaqillu wasluha, dan sedikit sekali dijadikannya ma sebagai silah, ani al-masdariyah adzarfiyah, yakni sedikit sekali dijadikannya ma masdariyah dan dzarfiyah sebagai harfu silah bagi fi'il mudhari' alladzi laisa manfiyan, yang tidak dinafikan dengan lam. Contoh, la ashabuka ma yaqumu Zaidun, ini sedikit. La ashabuka ma yaqumu Zaidun, sedikit. Jadi masuknya ma al-masdariyah dzarfiyah kepada fi'il mudhari' yang tidak dinafikan dengan lam itu sedikit. Ada, tapi apa? Sedikit. Wa minhu qawlu utawif ma'utawif thumma awi ila baitin qa'idatuhu laka'i. Saya berputar-putar sana kemari, utawif ma'utawif, untuk mencari penghidupan. Thumma awi ila baitin, kemudian saya kembali pulang ke sebuah rumah. Qa'idatuhu laka', yang di rumah itu wanitanya jelek, udah kerja, muter-muter cari kerjaan, ya pulang, ya seperti ini katanya. Ini di sini maknya ma apa? Saya dzarfiyah dan ya masdariyah sedikit ya. Di sini masuk ma ataupun datang ma sebagai masdariyah dan dzarfiyah pada fi'il mudhari' yang tidak dinafikan oleh lam, itu sedikit. Ya, utawif tawafa yutawif. Wa min halau, satu lagi ya. Di antaranya lau. Selesaikan mausul harfi, selesaikan ya. Wa tusalu bil madhi, dijadikan silah, disambung dengan madhi. Contoh, waditu lau qama Zaidun, dengan madhi kalau lau. Saya waditu, ingin sekali kalau Zaid berdiri. Wa bil mudhari' juga dengan fil mudhari', waditu lau yaqumu Zaidun. Perhatikan kalau ada lau yang datang setelah wada atau yang semakna dengannya, maka dia apa? Masdariyah. Ditakwil yang setelahnya dengan masdar. Waditu lau qama Zaidun, apa takwilnya? Waditu qiyama Zaidin. Faqaulul musannif mausulul asma, maka ucapannya musannif mausulul asma. Dalam bait itu disebutkan mausulul asma, ya kan? Ihtirazun minal mausul al-harfi, ini untuk berjaga-jaga dari masuknya mausul harfi atau untuk mengeluarkan mausul harfi, yaitu an anna kaima lau. Wa alamatuhu lau, jadi macam-macam ya. Bukan hanya huruf syarat, tapi kadang masdar. Wa alamatuhu sihhatu wuqu'ihi sihhatu wuqu'i al-masdar mauqi'ah. Tanda dari mausul harfi adalah sihhatu wuqu'i al-masdar mauqi'ah. Masdar bisa menempati tempatnya. Contoh, waditu lau taqum. Kalau diganti lau taqum dengan qiyamak, bisa enggak? Bisa. Berarti ini lau apa? Harfu. Iya, harfu mausul, ataupun mausul harfi ataupun harfu silah, ya. Wajibtu mimma tasna. Kalau diganti ajibtu min sun'ika, bisa. Nah, berarti ini ma apa? Ma apa? Iya, ma silah. Wajitu likai akra, ini juga demikian juga bisa diganti kai akra dengan liqiraatik. Wa yu'jibuni annaka qa'im, juga bisa. Ya, qiyamuk wa uridu an taqum wa qad sabaqa dzikruh, dan telah lewat penyebutannya. Ya, belum mulai ya penjelasan tentang tadi ucapannya an-nazim, belum. Ya, baru kita membaca keterangan tambahan dari asy-syarih. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada mau tanya kan? Ya. Itu membedakan dzarfiyah sama masdariyah. Dzarfiyah. Ini itu dzarfiyah. Dzarfiyah masdariyah dan dzarfiyah saja, masdariyah saja itu kan maksudnya. Jadi maknanya, silakan bikin kalimat. Kita bisa insyaallah membedakan dzarfiyah dan apa? Masdariyah. Kayak tadi aja. Iya. La ashabuka ma yaqumu Zaidun. Ya, la ashabuka ma yaqumu Zaidun, saya tidak akan berteman denganmu. Di sini kalau masdariyah saja, pas enggak? Enggak pas kan? Apa berarti kalau takdirannya? Kalau masdar isya jelas ashabuka. Enggak ada mudahnya. Kalau seandainya masdar isya saja gitu ya. Apa? Qiyam Zaidin. Pas enggak? Kan enggak pas. Iya, dari situ maknanya. Kalau dikasih mudah Qiyam Zaidin pas enggak? Pas. Oh, berarti di masdar dan harfiah gitu. Bimana su yaumul hisab? Bisa enggak dikatakan binisyanihim yaumul hisab? Bisa. Perlu enggak dimudah? Malah rusak jadi mudah. Iya kan? Nah itu. Jadi itu. Dikasih mudah rusak enggak gitu. Kalau bisa dikasih mudah. Pas maknanya ya berarti itu. Warfiyah masariyah. Allahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.